بسم الله الرحمن الرحيم. Kembalikan ke sini. Ali belajar dari Nabi dengan pemahamannya. Setelah memahami itu, Masya Allah. Mari kita lihat apa yang dilakukan. Sebelum ke sini, sebentar. Beliau juga punya kemuliaan. Hidupnya efektif, teman-teman. Jadi, ya Allah, sesuai kebutuhan. Visinya tajam, tapi tidak rakus dalam kehidupan. Jadi, begitu beliau mencari harta, itu sesuai dengan visi. Saya kira ini bagus, Pak. Jadi begini cara-cara baca kehidupan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Antum mau jadi apa? Itu dulu bahasa Quran. Kalau antum dari orang tua, anak bisa diarahkan dari sejak sekarang. Misal, anak pertama misal jadi ahli Quran. Qurannya tafsir misalnya. Al-Quran fokusnya tafsir. Anak pertama. Ah, caranya begini. Lihat baik-baik. Saya ingin anak saya jadi ahli tafsir. Dari turunan ini, berapa tahun dia usia sekarang? Misal, 2 tahun, 7 tahun, 17 tahun, misalnya 27 tahun. Targetnya kapan dia mencapai ini? Misal, dalam usia 27 tahun. Maka dari sini, diturunkanlah kemudian manhaj dalam Al-Quran. Mulai dari, pertama, memperbanyak doa misalnya orang tua. Doa. Bahkan ada yang dimulai dari fase kandungan. Ya, seperti Imran dengan Maryam. Imran dengan Hannah. Ya, ketika memohon pada Allah supaya anak jadi ahli ibadah. Itu dalam kandungan. Sudah dimulai. Quran surah ketiga, ayat 35. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar. Mohon jadikan anak yang saya kandung. Anak ini dekat denganmu, ya Allah, ahli ibadah. Tolong terima, ya Rabb. Tolong terima. Sunnah ini meluas. Quran surah 7, ayat 189. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihana nakunanna minasyakirin. Diteruskan, suami istri itu disunnahkan, bahkan dalam kandungan, punya visi, minimal anaknya soleh. Mereka berdua berdoa, ya Allah, mohon jadikan anak yang dikandung ini jadi anak yang soleh. Apa mau jadinya? Ini, antum ingin jadi ahli tafsir. Lahir, doakan. Setelah itu apa? Siapkan. Apa yang disiapkan perangkatnya? Misal, dalam 2 tahun, suami tugas mencari rizki. Rizkinya cari yang halal. Istrinya kemudian dari sini ke sini memberikan ASI yang terbaik. Quran surah 2 ayat 233. Dari sini, antum ada harta. Nah, dari harta ini, lihat. Harta yang antum dapatkan, arahkan secukupnya untuk mewujudkan ini. Jadi tidak harus banyak kumpulkan. Apa yang antum pakai dengan yang banyak itu? Efektif. Lihat cara bagaimana Ali dididik. Yang penting, harta yang dikumpulkan itu cukup untuk mencapai tujuan yang saya siapkan. Supaya tidak banyak saya digoda oleh harta-harta itu. Kecuali antum punya misi, pengen jadi ahli sedekah, ahli infak, ahli zakat. Silakan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi begitu antum dapatkan, antum sudah punya menunya. Saya selama hidup ingin berzakat sekitaran Bekasi. Kemudian saya tambah sekitaran Depok. Kemudian saya tambah sekitaran Jakarta, Jawa Barat. Harta yang harus mengumpulkan sampai dengan meninggal sekian. Ya, hidup saya yang pertama zakat wilayah Bekasi. Keluarkan. Kerja lagi, keluarkan lagi cari akhiratnya. Ini setelah Anda berikan pada keluarga sekolah yang baik dan sebagainya. Ini turunkan, cari sekolah yang bagus. Cari guru yang bagus. Seperti Maryam ditemukan guru dengan Nabi Zakaria. Tempatnya di mihrab. Harta Anda arahkan ke sini. Sampai dia kemudian mendapatkan target seperti yang Anda harapkan. Berikan hartanya. Berikan tempatnya. Berikan gurunya. Cari sekolah yang mengantarkan pada Qur'annya. Jadi gak sembarangan milih sekolah. Karena pengen anaknya jadi ahli tafsir. Cari sekolah yang bisa menyahatamkan pada Qur'annya. Cari sekolah Qur'an. Nanti naik ke usia 17 tahun. Cari misalnya kampusnya. Dari kampus yang bisa menuju kepada cita-cita ini. Setelah mendapatkan itu, cari syekhnya untuk dibimbing lagi. Sempurnakan. Dapat capaian cita-cita antum di sini. Ali dulu begitu. Di antara sekian sahabat, pebisnis sudah ada. Diplomat sudah ada. Ali yang belum ada, itu dosen. Pengajar. Ahli ilmu. Kalau semua ingin jadi nanti seperti Uthman bin Affan, siapa yang ngajar? Kalau semua ingin menjadi seperti Amr bin As, siapa yang ngajar? Maka Ali memilih jalan hidupnya menjadi seorang ahli ilmu. Ahli ilmu. Ya makanya beliau disebut dengan Babul Ilmi. Pintu pengetahuan. Madinatul Ilmi, kota pengetahuan. Karena pintu-pintu pengetahuan dari Nabi salah satunya, tidak harus semuanya, dibuka dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang ilmu-ilmu pengetahuan dari Nabi SAW, atau menafsirkan ayat-ayat Quran berdasar petunjuk Nabi, salah satu pintunya bisa lewat Ali bin Abi Thalib. Ada pintu lewat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada pintu lewat Umar bin Khattab. Ada pintu lewat sahabat yang lain. Salah satu pintu adalah lewat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan. Saking jelas visi hidupnya. Dan jelas menata bagaimana materi bisa ditata dengan yang terbaik untuk menjadi putrinya. Fatimah Az-Zahra. Silahkan cek hidup mereka berdua. Banyak sirah menyebutkan tidak ada yang paling fakir dibanding dengan yang lain kecuali Fatimah dengan Allah. Tapi saya katakan, tidak ada yang paling abadi dari mulai pakaian si fakir itu dalam tanda petik, kecuali pakaiannya Fatimah Az-Zahra. Keluarga yang sangat sederhana, dengan visi yang dicapai dengan baik, kehidupan yang pas-pasan, tapi pas diarahkan pada misi yang bagus. Diabadikan oleh Allah sampai dengan pakaian yang kenakannya. Anda masuk ke museum Top Kapi. Datang ke Top Kapi. Kan diinfokan di kemarin ya, ada diskusi-diskusi itu. Ya. Baik, datang ke Top Kapi, ke Istanbul. Anda masuk ke situ, beli tiketnya. Sekarang 50 lira. Kemarin masih 30 lira, sekarang 50 lira. Anda masuk ke situ. Begitu masuk, Anda belok kiri lurus. Di situ ada apa besi-besi yang jaga itu. Ya, Anda berikan tiketnya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan sebelah kiri. Anda lurus, Anda belok kanan. Begitu. Muda, dia pegang senjata di situ hanya untuk berjaga saja. Ya, Anda belok kiri, kemudian Anda jalan sekitar 300 meter. Anda bertemu kemudian dengan bawaba, gate untuk museumnya. Di atas ada tulisan warna hijau, Anda masuk ke situ, Anda langsung belok kiri. Begitu Anda belok kiri, Anda bertemu dengan miniatur dari Ka'bah. Ya, di situ Anda menemukan mizab, pancuran Ka'bahnya, kunci Ka'bah, lurus. Kalau belok kiri lagi dari situ, lurus belok kiri ke sini, itu peninggalan-peninggalan Nabi SAW. Janggutnya Nabi dan sekitaran-sekitarannya. Anda belok kanan, di situ Anda temukan. Bagaimana peninggalan rumah tangga menantu Nabi SAW ini? Sebelah kanannya Anda temukan pedangnya Ali bin Abi Thalib, sebelah kirinya Anda temukan pakaian Sayyidah Fatimah Az-Zahra. 15 abad masih ada. Diperlihatkan pada kita. Jadi ketika Anda mendekat kepada Allah, menjadi orang yang cukup dalam kehidupan, kaya boleh, dengan kekayaan itu antarkan ke surga. Cukup juga boleh, yang penting semuanya efektif sesuai tujuan. Apa misi kehidupan Anda? Anda mau jadi orang kaya, mau digunakan apa kekayaan Anda? Ahli memilih, saya mau jadi ahli ilmu. Kan empat pilihan dalam Quran. Mau jadi ahli tenaga, tenaga itu dengan tenaga Anda mengantarkan ke surga seperti Bilal. Adzan, adzan, adzan. Bilal gak ngajar. Bilal gak sedekah. Ya maksud gak sedekah itu gak seperti yang lain. Ya lihat, Bilal gak punya kedudukan memutuskan sesuatu, tidak. Tapi beliau pakai tenaganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ahli surga. Kata Nabi, saya mendengar suara kamu di surga. Suara kamu di surga. Ada yang dititipkan pengetahuan, dia pilih. Saya mau jadi ahli ilmu, Ali bin Abi Thalib. Ada yang memilih, saya mau jadi ahli materi. Supaya bisa zakat, meraih surga dengan harta. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf. Ada yang memilih, saya pengen jadi ahli kedudukan. Supaya bisa membuat kebijakan-kebijakan. Ya, Masya Allah, saya mau nutup tuh pintu hiburan. Datang ke sana, susah. Diusir lagi. Yang tidak bagus, tiba-tiba saya capai kedudukan. Tinggal bikin surat, surat, tanda tangan, keluar, tutup. Selesai. Kedudukan itu penting, raih ke surga. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ada yang lain-lain sahabat yang lainnya dapatkan itu. Jadi dulu orang-orang itu mencari dunianya untuk mengantarkan pada akhirat. Antum kampanye berebut cari apa? Masya Allah. Ayo mau mengumpulkan harta sebanyak apa lagi? Rumah ada banyak, mobil ada banyak, mewah-mewah lagi. Ayo mau cari yang bagaimana? Apakah Lamborghini Anda yang mengantarkan Anda ke surga? Atau angkot Lamborghini itu yang mengantarkan dia ke surga? Dia memilih yang begitu, Anda memilih yang begini. Ayo, mana yang bisa mengantarkan ke surga? Anda tinggal pilih, gak ada masalah. Bukan aib Anda mencari mobil yang bagus. Bukan aib pakaian Anda bagus, silahkan. Tampilkan tahadduts bin nikmah, tapi antarkan dengan itu ke surga. Nah, Ali memilih jadi ahli pengetahuan. Dan dipilih oleh Nabi SAW.